falamma abau an yantahu anil wisali, itu ada wasala bihim, itu yang kurang, wasala bihim, wasala kurang, wa walif salam wasala bihim yauma. Pasal ada lagi thumma yauman, yauman lagi satu tertinggal. Ikli falamma abau an yantahu anil wisali wasala bihim yauman, wasala kurang, thumma wasala bihim, thumma yauman, thumma tu yauman, baru thumma ra'awul hilal. Jadi artinya apabila mereka enggan untuk berhenti daripada puasa wisal, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa wisal dengan mereka, yakni menyayangi mereka, bihim maknanya menandingi mereka satu hari. Kemudian satu hari lagi puasa wisal menandingi mereka. Kenapa nak tambah lagi satu hari? Sebab mereka masih lagi boleh tahan, sahabat-sahabat ni. Okey, dan Nabi SAW pun sayangi mereka satu hari lagi. Dan hampir nak masuk hari yang ketiga, yang ni dah 48 jam berpuasa, datang pula hilal. Bagaimana datang hilal? Ra'awul hilal, mereka telah melihat hilal. Dapat faedah lain dalam hadis ini bahawa masuknya bulan Syawal, masuknya hari raya dan selesainya berpuasa adalah dengan ru'yatul hilal, dengan ru'yah. Oleh kerana itu Nabi SAW pun tidak menyambung puasa wisal menandingi mereka lagi. Dan ini dalil bahawa syariat ataupun ibadat ini mestilah dilaksanakan sesuai dengan syariat. Jadi bila kita mula puasa, bila nampak anak bulan, bila kita berhenti, bila selesai. Bila kita nampak anak bulan, Syawal pula. Jangan kita tambah-tambah lagi. Kemudian Nabi SAW menerangkan kenapa dia tidak menyambung lagi. Sebab mungkin ada orang sangka, sekarang wisal dah dibolehkan. Sebab Nabi SAW tak tandingi kita, tak menyayangi kita. Jadi Nabi SAW menerangkan untuk mengelakkan waham kesangkaan-sangkaan seperti itu, lau ta'akharal hilalu lazidtukum. Kalalah hilal itu lambat dilihat, tentu aku akan sambung lagi, menambah lagi. Aku teruskan puasa wisal sampai kamu tak boleh tahan. Dan kal munakkil lahum, sebagai hukuman terhadap mereka kerana mereka enggan berhenti daripada berpuasa wisal. Hadis ini hadis yang sahih, dan telah kita terangkan bahawa ini dalil bahawa dilarang puasa wisal. Cuma apakah hukum larangan ini? Adakah larangan ini larangan tahrim, yakni haram berpuasa wisal? Siapa yang puasa wisal berdosa, maknanya tak ada apa-apa. Ataupun berpuasa wisal itu dibolehkan tetapi makruh. Dan inilah dua pendapat di kalangan ulama dari dulu dan sekarang. Baik, ada pun hujah mereka yang mengatakan dia haram. Apa agak-agak hujahnya? Hujahnya adalah hadis ini. Sebab Nabi SAW melarang satu, kemudian Nabi SAW menghukum mereka, menghukum mereka kerana puasa wisal. Dan kita tidak akan menghukum seseorang kalau orang tak buat salah. Bukan Nabi SAW. Jadi ini bermakna puasa wisal itu salah. Jadi Nabi SAW hukum mereka. Baik, cuma hukuman Nabi SAW ini beza sikit daripada hukuman-hukuman lain. Hukuman Nabi SAW adalah apa? Dengan sparring dengan mereka, supaya mereka rasakan beratnya wisal dan memudaratkan kepada kesihatan. Jadi yang seperti ini tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tujuan Rasulullah SAW dan itulah hukumannya. Baik, tetapi sebagian ulama mengatakan bahawa oleh kerana Nabi SAW pun puasa wisal dan biarkan sahabat-sahabat puasa wisal walaupun dalam bentuk hukuman ataupun menandingi, ini dalil bahawa puasa wisal itu sendiri tidak haram. Jadi oleh kerana itu kurang sedikit daripada yang haram kepada makruh, itu pendapat mereka. Lebih-lebih lagi kalau jenis puasa wisal yang apa? Yang partial tadi, sebahagian daripada malam dilambatkan berbuka kepada sebahagian daripada malam. Jadi itu pendapat pertama. Dan yang menguatkan pendapat ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Bukhari dan Muslim juga, man arada an yuwasil, man ayyukum arada an yuwasil falyuwasil ila sahar. Siapa daripada kamu yang ingin puasa wisal, maka puasalah wisal sampai sahur. tak boleh teruskan sampai besok hari. Dan ini hadis yang sahih, dan ini menunjukkan bolehnya berpuasa wisal sampai sahur tapi makruh. Baiknya dapat sebagian ulama kata dia haram. Jadi yang sebaiknya adalah kita elakkan, tertinggalkan puasa wisal seperti ini. Kita ikut sunnah, lebih baik kita mula berbuka pada waktunya dan kita berbuka puasa pada waktunya, itu pada waktu maghrib. Bila kita puasa wisal? Kalau kita nak puasa wisal, nak puasa wisal bulan Ramadan, kalau nak, ayolah. Ah, pasal itu continuous, ataupun waktu kita puasa sunat kita puasa wisal. Kalau nak. Tapi saya tak nak galakkan, saya tak endorse perbuatan tersebut. Pada saya ia satu larangan dan cukuplah larangan, kita tinggalkan. Baik. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa wisal menunjukkan bahawa untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dia adalah satu kurbah, satu amalan ketaatan yang mendekatkan diri beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam lain. Malam masih boleh puasa. Kita malam dah tak boleh puasa lagi. Yakni yang betulnya walaupun kita tak makan, hukum kita telah berbuka. Sebab dalam hadis Bukhari dan Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aqbala al-lailu minha huna wa adbara an-naharu minha huna faqad wajabat al-fitr." Apabila telah masuknya malam daripada sini dan siang telah berpaling daripada sana, maka telah wajiblah berbuka. Maknanya hukumnya dah hukum berbuka walaupun dia belum makan apa-apa. Sebab tu kalau kita balik kerja ke, balik sekolah ke, balik mana, dah betul-betul nak dekat apa azan, kita dalam kereta ke, kat mana ke, tak payah kita nak pergi apa ni basahkan kain ke, basahkan baju, lepas tu kita sedut-sedut konon nak berbuka. Tak payah, tak jadi pun. Takut masuk dalam bab bid'ah tu. Tak payah. Sebab apa? Kita niat aja dah. Dan kalau tak ada apa-apa lagi, kita niat berbuka, kita dah pun berbuka. Hatta kata sebagian ulama, tak niat pun dah berbuka juga. Pasal Nabi SAW kata, bila dah masuk waktu malam, dah habis hanya siang, maka dia dah berbuka pun. Yang ini hukumnya adalah hukum orang yang telah berbuka. Baik. Ada pun kelebihan berbuka dengan kurma dan sebagainya, dia tak dapat. Tapi kalau dia tidak sengaja kan, kita insyaAllah harapkan bahawa dia tetap dapat pahala. Sebab innamal a'malu binniyat. Kalau solat, kita selalu solat sunat contohnya, waktu kita sihat, waktu kita mukim. Tapi bila kita musafir atau kita sakit, kita tak dapat solat ataupun tak dapat puasa sunat Senin Khamis ke, kalau kita musafir kerana ikut sunat, maka akan ditulis untuknya solat itu dan puasanya sebagaimana dia mukim dan sihat. Jadi yang penting dia konsisten buat waktu dia sihat, insyaAllah dengan niat dia dapat pahala. Setelah kita bahaskan dulu. Satu permasalahan lagi adalah sabda Nabi SAW, "Aku bermalam diberi makan oleh Tuhanku dan diberi minum." Maka ulama berbeza pendapat apakah makna diberi makan dan diberi minuman. Adakah ini maknanya betul-betul Nabi SAW makan dan minum? Yang ini ada makanan datang malam-malam. Kalau Nabi dah makan dan minum, ini bukan puasa lagi ke tak? Dan yang kedua adalah, ini adalah kinayah saja kepada apa? Kekuatan untuk menahan daripada lapar dan dahaga. Waktu malam tu bila Nabi SAW tidak berbuka. Dan macam mana Nabi SAW boleh dapat kekuatan itu? Kerana disibukkan dengan mengingati ataupun berfikir dan beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehinggakan Nabi SAW tak ingat makan dan minum. Seolah-olah dia dapat makanan dan minum daripada ibadat dan zikirnya, munajatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu lagi pendapat. Jadi yang benar di sini adalah Nabi SAW benar-benar diberi makan dan diberi minum oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada makanan syurga. Hakikatnya ada Nabi SAW makan dan minum, tapi kita tengok tak nampak apa-apa. Dan telah kita terangkan, ini satu keistimewaan yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan sebagaimana orang yang mati syahid itu sebenarnya dia hidup, betul lah. Baik, dan diberi makan dan diberi minum, inda rabbihim yurzaqun, di sisi Tuhan mereka tadilah, bukan kita depan kita. Jadi apa mustahilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi makan oleh Allah dan diminum oleh Allah SWT ketika dia bermalam. Jadi ini pengkhususan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan ini lebih patut kita tafsirkan dengan makna ini, dan kita mengelakkan takwil-takwil tentang perkara yang gaib. Asalnya Nabi SAW bila kata makan dan minum, maknanya makan dan minum lah. Baik, sebelum kita teruskan, ada persoalan, apa-apa soalan tak tentang hadis-hadis sebelum ini? Ada soalan tentang hadis niat untuk puasa. Bahawa untuk puasa wajib, kita wajib niat waktu malam sebelum subuh. Untuk puasa sunat, kita tak wajib niat sebelum subuh. Siang pun boleh kita niat dan puasa kita sah. Tapi apa syaratnya? Kita belum makan dan belum minum dan melakukan perkara yang batalkan puasa. Baik. Ada satu masalah kita belum sebut kan? Tak ada yang ingat ke? Kalau kita bangun asar, lepas tu kita solatlah zuhur. Tak, kita solat zuhur dia apa ni, waktu subuh dia tidur sampai asar. Okay, lagi 10 minit maghrib dia pun zuhur dan asar. Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Boleh lah. Tidur. Tak ada orang kejut kan? Alarm clock pun tak dengar. Okey. Lepas tu, alamak, aku tak makan tak minum nak ke maghrib. Aku niat nak puasa sunat. Boleh tak boleh? Eh? Tadi tak nak tanya. Sekarang dia tanya. Boleh tak boleh? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Kalau dia niat dia nak puasa, tak boleh, maknanya tu apa? Tak sah. Kenapa tak sah? Matahari dah tergerinci. Apa kena mengena dengan puasa? Apa dalil? Sebelum subuh. Ini ni. Puasa sunat. Yang kan kita punya kan. Tapi apa dalil dia? Syaratnya adalah mesti sebelum zawal. Apa syarat ni? Tengok hadis dia balik. Ada tak syarat-syarat tu semua? Nabi SAW dakhala alaina zata yaumin, masuk pada satu hari. Ada tak disebutkan awal siang ke, tengah siang ke, hujung siang? Tak ada pun kan? Zahirnya walaupun dah dekat maghrib, tak ada makan. Ana inni idan sa'im, aku pun berpuasa lah. Jadi ini hadis kita baca tadi, dalil bahawa tidak disyaratkan waktu untuk niat puasa sunat atau walaupun lepas zawal. Baik, maknanya ada khilaf lah. Di sana ada pendapat kedua mengatakan disyaratkan nak puasa sunat ini niatnya mesti pun sebelum zawal, sebelum zuhur. Baik, apa dalil mereka? Yang kata tadi tak boleh, tak boleh, tak sah, apa dalil kamu? Ah, saya tunggu awak jawab. Hello. Nama siapa? Kamu syarab. Ah, push benda. Nama berapa berapa saya syarab. Apa dalil ni? Agak-agaklah dalilnya apa? Dia ada kaitan dengan puasa tu. Puasa tu daripada bila sampai bila? Nah, puasa tu daripada bila sampai bila? Subuh sampai maghrib. Hari kan, satu hari. Berapa kena mengena dengan zawal? Cuba lihat apa yang mungkin ulama lihat dulu sebelum kita. Apa kaitan zawal tu? Zawal tu apa dia sebenarnya dalam satu hari? Pertengahan, Hasan tu. Nah. Jadi apa kena dengan pertengahan tu? Kenapa mesti niat sebelum pertengahan hari? Maknanya kalau kita puasa sebelum setengah, maknanya apa? Kebanyakan hari tu kita dah berpuasa. Walaupun kita ada niat dah, niat kita dah setengah dah, kebanyakan hari. Lebih daripada setengah cukuplah. Kalau kita niat lepas awal, maknanya hari tu sedikit saja daripada hari yang kita telah berpuasa. Dan asal puasa mesti satu hari kan. Dan untuk hukum satu hari, kau tak dapat satu hari, at least apa ni, yang lebih daripada setengah hari. Jadi yang ni dia ambil majority daripada hari tersebut, dia ambil hukum fullnya. Asalnya mesti full satu hari niatnya daripada subuh. Tapi oleh kerana ni solat apa ni, puasa sunat, maka diberikan keringanan walaupun sebahagian daripada hari tu kita tak niat. Jadi berapa dia punya hadnya untuk kita niat? Nanti mereka katakan mesti kurang-kurang lebih daripada setengah hari. Itu yang datangnya kaedah zawal tersebut. Itu dalil mereka lah. Sekarang dah tahu belum? Ada tak apa ni, kita katakan hujah dekat situ? Ataupun ini tak ada benda punya hujah? Ra'yun aja. Jadi kalau kita lihat, memang asalnya tak ada dalil apa-apa. Umum hadis mengatakan mana-mana bahagian hari, tapi daripada sudut makna puasa tu mestilah satu hari. Kemudian hari itu kalau sikit sangat tak nama satu hari. Jadi mereka syaratkan az-zawal. Jadi Allah alam, itu yang lebih berhati-hati. Kita lebih berhati-hati. Tapi kalau ikut Imam Ahmad bin Hanbal, dia tak peduli. Walaupun lepas zawal kita boleh apa ni, kita boleh niat. Walaupun macam kes tadi lagi 10 minit pun dia niat. Tapi masalahnya kalau dia niat daripada awal subuh dengan dia niat daripada tengah-tengah zawal tu, dan orang yang niat lepas asar tu, dia punya pahala dapat sama tak? Ni pun ada permasalahan. Sebab puasa mana ada puasa setengah hari, suku hari 10 minit. Ada puasa 10 minit? Siapa pun boleh puasa 10 minit. Jadi kamu sama ada dapat, dapat satu hari. Walaupun niat dia beza, beza. Tapi kita ada pula dalil dalam ma'lum bin niat, wa inna malikul limri'in ma'nawa. Orang tu dapat apa yang dia niat. Dan dia cuma niat daripada sekian ini aja. Jadi sepatutnya dia dapat pahala sekian-sekian aja. Jadi ini semua permasalahan yang disebutkan oleh ulama. Lagi satu perkara, kalau awak dah niat nak puasa sunat, lepas tu tengah-tengah macam dah lah malah nak puasa, okay, malah nak puasa, jadi kita batalkan, boleh tak? Boleh. Boleh. Itu bila tau? Pukul 9 pagi. 9 pagi. Lepas tu sampai masuk, tak mengeluarkan khilaf lah, masuk pukul 12:30, okay, nak puasa balik lah. Boleh tak? Tak, belum makan minum. Syarat dia belum makan minum. Boleh tak? Boleh? Cari hadis. Hadis cakap apa? Boleh tak batalkan puasa anytime? Boleh. Lepas tu boleh tak anytime niatkan puasa? Boleh tak? Boleh. Jadi kalau gambaran ini boleh, keadaan ini boleh, menunjukkan bahawa pahalanya yang tadi kita cakap tadi mestilah bermula daripada yang last dia, dia niat. Jadi pahalanya sedikit. Tapi dia dapat satu hari, tetapi dalam sudut pembagian pahalanya, wallahu'alam, ni perkara yang baik, tak akan sama dengan orang yang mula niat daripada awal. Rafatullahi yukim ma'asya. Ada hadis lain tak ada? Satu lagi hadis yang tadi tu tentang membuka berbuka puasa dengan kurma kemudian dengan air. Kita dah katakan hadis tu lemah. Ada perawi wanita yang majhul. Ada hadis yang sahih kalau kita pernah dengar ataupun nak katib, iaitu hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu an. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yuftiru ala rutabat qabla an yusalli, fa illam yakun rutabat fa tamarat, fa illam yakun tamarat hasa hasawatin min ma. Maknanya Nabi SAW biasa berbuka dengan makan kurma basah, rutubat beberapa kurma basah. Minimumnya 3 lah rutubat. Sebelum dia solat. Kalau dia tak mendapati kurma basah, fatabarat, apa dia? Dengan kurma kering, kurangnya 3 lah. Kalau tak dapat kurma, maka dia akan minum beberapa tegukan daripada air. Hasa hasawatin min ma. Asalnya 3 ni semuanya, tapi ni tidak disyaratkan. Kalau kita ada sebijik kurma pun, jadilah kurma dulu. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Jadi tak perlu kita pakai hadis Salman tadi. Buat ubatan Nabi SAW, sudah ni cukup. Hadis yang berikutnya, wa'anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bih wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Rawahu al-Bukhari wa Abu Dawud wa Lahula. Darinya, dan darinya yakni dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, perawi tadi, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan terus meneruskan melakukannya serta perbuatan bodoh, maka tidak ada keperluan bagi Allah untuk dia meninggalkan makanan dan minumannya. Diriwayatkan dari Bukhari dan Abu Dawud, dan ini lafaz miliknya. Lafaz siapa ni? Lafaz Bukhari ke lafaz Abu Dawud? Lafaz nya. Last tu balik kepada Abu Dawud ke Bukhari? Diriwayatkan Bukhari dan Abu Dawud. Tapi lafaz siapa? Lafaz Abu Dawud. Ha, sentuh. Dia selalu refer kepada the nearest. Ha, akrabul madkur tu kaedahnya. Hu ni balik kepada Abu Dawud. Baik, makna hadis ini, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan az-zur, az-zur al-kadhib, pendustaan, pembohongan. Apa makna pembohongan? Terkhabarkan sesuatu yang bukan betul-betul, yang bukan realiti. Itu asal. Asalnya sama ada kita sengaja ataupun kita tak sengaja, dua-dua adalah al-kadhib, dan dia berlawanan dengan asid, kebenaran. Itu asal. Walau bagaimanapun, daripada sudut pahala dan dosa, yang dilarang adalah apabila kita dengan sengaja mengkhabarkan sesuatu yang tidak berlaku, yang tidak betul. Dikatakan orang itu begini, orang itu begitu, tetapi sebenarnya dia tidak, sedangkan kita tahu. Ataupun kita sangka-sangka saja, kita sangka-sangka tapi kita anggap macam dia betul-betul berlaku. Ini kalau benda yang berlaku. Nah, masalahnya ada orang berdusta atas orang lain. Dia kata orang tu begini, orang tu tak betul, tak boleh ambil ilmu daripada dia dan sebagainya. Tak boleh teruk lagi. Sedangkan dia tak tahu. Ataupun dia tahu sebaliknya, tapi dia khabarkan secara bohong. Oh, ni lagi teruk. Ini berdosa waktu puasa je ke, ataupun tak puasa pun dia berdosa? Berdosa ni dosa besar. Baik. Jadi dalam puasa lebih teruk lagi. Wal amala bihi, dan beramal dengannya. Hi, balik kepada az-zur, beramal dengan kedustaan. Bukan dia cakap aja, dia beramal dengan kebohongan, kedustaan dan kebatilan. Baik. Jadi terjemahan kat situ ada kekurangan sikit. Terus menerus melakukannya, saya tak ada setuju dia. Amal maknanya kita beramal dengan kejahilan, dengan kedustaan. Wal jahla, dan tidak meninggalkan kejahilan. Macam mana nak tinggalkan kejahilan? Kalau kita memang tak tahu, macam mana nak tinggalkan tak tahu? Takkan berdosa bila kita tak tahu. Jadi al-jahla makna dekat sini adalah melakukan perkara yang itu taruh bodoh, tapi maknanya adalah perkara yang menganiaya orang. Sehingga kan apabila kita buat demikian, kita dinamakan orang bodoh. Tapi dalam bahasa Arab dinamakan safah. Safah. Orangnya adalah safi. Jadi orang-orang kafir dianggap sebagai orang-orang bodoh. Baizati lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha'u. Bila mereka dikatakan, yakni pada orang-orang munafik, berimanlah sebagaimana orang-orang lain beriman. Mereka kata, apakah kami nak beriman sebagaimana orang-orang yang bodoh itu beriman? Sufaha. Maksud kat sini adalah sahabat-sahabat itu beriman. Sahabat-sahabat itu pada mereka adalah orang-orang yang bodoh. Itu satu. Tapi di sana ada makna lain untuk jahal dan safah ini. Maknanya dia buat sesuatu yang orang kalau lihat dia buat gini, dia adalah orang yang bodoh. Kalau kita ada orang yang apa ni buang air tepi jalan ataupun tengah jalan lagi teruk lagi, kita akan cakap ni orang yang bodoh, padahal dia berdosa. Orang yang tak pasal-pasal pergi ludah orang contohnya, kita kata orang ni orang bodoh kan. Orang yang pekik suara dia kat masjid ke atau kat mana-mana kacau orang dan seterusnya, ini kita katakan orang bodoh, jahil. Tapi dia juga adalah berdosa. Jadi maknanya ada penganiayaan, ada zaliman di situ. Wal jahlah. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Bila orang jahil bercakap dengan mereka, mereka kata salama, sejahtera. Jahil kat sini orang kacau-kacau dia. Bukan sebarang orang yang jahil, bukan orang yang tak ada ilmu, tapi adalah orang yang mengacau. Jadi kalau dia berpuasa, dia mengacau orang sana sini, dia cocok sana ni, melatah dia, gitu dia begini, ajak kacau-kacau lah kita kata kan. Falaisa lillahi hajatun. Maka Allah tidak ada hajat padanya bila dia meninggalkan makanan dan minumannya. Baik, ini adalah mantuk daripada hadis ini. Yang jelasnya adalah tiga perbuatan ini haram. Kata-kata dusta, beramal dengan kedustaan, kebatilan dan kejahilan ini adalah sesuatu yang dilarang. Dalilnya Allah SWT tak perlu kepada dia tinggalkan makanan dan minuman. Walaupun dia berpuasa, Allah tak mau puasa dia. Dan Allah kalau tak perlu, maknanya Allah terima ke tak terima? Allah tak terima puasanya. Walaupun zahirnya dia berlapar dan berdahaga. Takat ini jelas. Tapi apa hukum puasa ni? Sah ke tak sah? Orang yang berdusta ketika dia berpuasa. Orang yang buat perkara-perkara yang batil ketika dia berpuasa. Orang yang anaya orang, kacau orang ketika dia berpuasa. Sah ke tak sah? Mahkum dia apa? Kalau Allah tak perlu kan, maknanya apa? Tak sah. Dan ini adalah mazhab zahiriyah. Mereka kata apa juga macam ni, perbuatan gini semuanya membatalkan puasa. Jadi pada mereka membatalkan puasa bukan setakat tak makan dan minum saja. Perkara ini juga membatalkan puasa. Sebab Allah tak perlu kepada lapar dan dahaga. Baik. Ada pun pendapat kedua, pendapat jumhur ulama di dalamnya mazhab yang keempat, mereka tidak membatalkan puasa orang yang melakukan dosa ketika dia berpuasa, tapi mereka mengatakan puasanya itu tidak sempurna, hampir sia-sia. Dan ini fahaman daripada hadis ini, sebab makna Allah tidak memerlukan, sebab Allah SWT bukan maknanya Allah tu memerlukan kita lapar dan dahaga. Yang kita faham mukhalafah dia pula, Allah perlukan kita punya ibadat. Allah tak perlukan kita punya ibadat. Kalau tak perlu kita punya solat, kalau tak perlu kita tinggalkan apa-apa maksiat, dia tidak akan menambahkan kekuasaan Allah SWT walau sedikit pun. Semua ibadat, semua perintah dan larangan Allah perintahkan, larang atas manusia sebenarnya adalah untuk kebaikan mereka sendiri. Baik. Oleh kerana kita sedang berpuasa, dan puasa itulah satu amalan yang seharusnya mensucikan apa ni, amal perbuatannya zahir dan batin daripada perkara yang dimurkai oleh Allah SWT. Lepas tu dia buat perkara yang dimurkai oleh Allah SWT berlawanan dengan maksud puasa itu, maka hukumannya lebih lebih besar lagi. Orang tak berpuasa, kemungkinan dia nak berdusta, nak kacau orang, nak buat perkara yang batil, banyak kan. Ni berpuasa pun dia buat, jadi hampir sia-sia lah puasanya, ataupun sia-sia saja puasanya kerana tidak mendapat pahala. Walaupun mungkin dia sudah fikahnya puasanya sah, tidak perlu diqadha. Dan ini kita boleh ambil kaedah bahawa setiap dosa yang dilakukan pada waktu-waktu yang mulia ataupun pada tempat-tempat yang mulia, maka hukumannya dilipat gandakan. Jadi kalau ni ketika berpuasa dia buat macam ni, buat kesalahan ni, lebih banyak dosa yang dia terima berbanding dengan dia buat luar puasa. Kalau dia buat dosa ni dalam masjid, maka dia lebih besar dosanya daripada dia buat dibuat luar masjid. Apalagi kalau di Masjidil Haram ataupun di tanah haram, dia kacau orang, dia pukul orang dan sebagainya, maka lebih besar kalau dia buat di tempat-tempat lain. Jadi ini adalah satu kaedah. Walaupun dosanya satu, tetapi dilipat gandakan apa ni dosa. Dan ini ada permasalahan sedikit sebab Allah, kita dah baca kan, kalau pahala kita buat dilipat kali ganda kan, ila ashri amsalha, 10 kali lipat. Dan dosa kalau kita buat, kita hanya dibalas sesuai dengan dosa tersebut. Tapi macam mana pula kalau kita buat dalam keadaan ataupun di tempat yang mulia, maka dia akan dibesarkan. Ini ada permasalahan di kalangan ulama. Walau bagaimanapun, dalil banyak menunjukkan terhadap hukum itu. Sebab dalam suratul Hajj, wa man yurid fi bi'ilhadin bi'zulmin nuzibhu min azabin alim. Ya, ini tentang tanah haram ni, Masjidil Haram, siapa yang nak buat ilhad, yang ini penyelewengan dosa di dalam Masjidil Haram dengan cara zalim, maka kami akan hukum dengan dia dengan hukum yang pedih. Jadi khususnya adalah sebab perbuatan itu dilakukan di tempat yang yang mulia. Jadi kata mereka, ia tidak ditambah dengan bilangan 10 ke satu dosa yang kita buat kat masjid ke dalam bulan Ramadan kita berpuasa, tapi dosa itu dibesarkan. Ada perbezaan antara besar dengan ditambah dengan kadar. Ini wallahu alam disebutkan oleh ulama, ada je jawapan jawapan mereka untuk gabungkan dalil-dalil yang sahih ini. Jadi memang betul sesuatu yang kita lakukan itu di tempat-tempat yang mulia ataupun waktu-waktu yang mulia, maka dilipat kali gandakan apa ni, dibesarkan lagi dosa ini. Hadis yang berikutnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa sha'im wa yubashiru wa huwa sha'im walakinahu kana amlakakum li irbih, muttafaqun alaih, wal lafdhu li Muslim wa zada fi riwayah fi Ramadhan. Yang maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mencium isterinya dan menggawili isterinya ketika dia berpuasa, tetapi dia adalah orang yang paling kuat menahan nafsunya. Muttafaqun alaih, dan ini adalah lafaz Muslim, dan dia menambahkan dalam satu riwayat di bulan Ramadan. Baik. Hadis ini adalah khabar dari Aisyah radhiyallahu anha. Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam buat itu buat ini. Jadi ini khabar tentang perbuatan Rasulullah SAW. Dan perbuatan Nabi SAW adalah hujjah. Yang ini diikuti. Kalau tidak, sahabat tak akan khabarkan kepada kita, riwayatkan kepada kita. Dan perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ini adalah dua kat sini. Satu, dia mencium. Qabbalah maknanya mencium. Dan tak disebut cium kat mana. Dan menggauli isterinya, yubashiru. Yang ini daripada kalimat basyara, yubashiru maknanya memegang isterinya. Nah, lebih daripada setakat pegang lah. Nah, dan ketika berpuasa, dua perbuatan ini biasalah Nabi SAW buat ini biasa, tetapi ceritanya adalah dalam berpuasa. Kemudian dalam lafaz yang di dalam riwayat Muslim, dalam bulan Ramadan puasa wajib bukan puasa sunat. Okey. Jadi ini sebab itulah Ibnu Hajar bawa riwayat ini nak terangkan hukum mukaddimah pendahuluan kepada jima ini, adakah ia mengurangkan puasa atau membatalkan puasa atau tidak. Mengikut hadis ini, ia tidak membatalkan puasa sebab Nabi SAW buat ini dalam puasa, dan tidak Nabi SAW batalkan puasanya, menunjukkan puasanya tetap sah. Tetapi di sini terdapat pengecualian ataupun isyarat daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini bukan perbuatan orang lain, ini perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau berkata bahawa beliau adalah orang yang paling kuat, amlakakum, memiliki irbahu atau liirbihi. Dan irb, ramai ulama menerangkan bahawa maknanya adalah syahwatnya, ada kata kemaluan, itu maksudnya sama. Dan ini seolah-olah pengkhususan ataupun sesuatu yang dijadikan illah. Kenapa dibolehkan cium dan menggauli isteri ketika berpuasa bila kita boleh kawal nafsu? Makna mahfum mukhalafah dia apa? Kalau tak boleh kawal nafsu, maka kalau dia cium haram, kurang-kurangnya haram, batal ke tidak satu hal lain. Kalau dia peluk-peluk isterinya dalam keadaan dia berpuasa, haram, kurang-kurangnya haram, batal ke tidak cerita lain. Jadi untuk orang yang tak boleh kawal nafsu, orang baru kahwin ke ataupun dalam berkahwin pun, tapi memang tak boleh kawal nafsu. Jadi maknanya kalau ketika berpuasa, kalau kita lihat pengecualian Aisyah radhiyallahu anha, jangan nak apa ni, nak sibuk-sibuk ataupun dengan isteri lah. Tengah masak pun jauh-jauh je sudah. Nanti takut apa ni? Takut tercium, terpeluk dan sebagainya, nanti membatal ataupun melakukan perkara yang membatalkan puasa. Paling teruk sekali membatalkan puasa. Jadi di sini ada beberapa keadaan menggauli isteri, mencium isteri. Yang pertama adalah sampai keluar air mani. Kalau dicium dia terus keluar air mani, batal ke tak batal puasa? Ha? Dia peluk isteri dia terus keluar air mani, batal ke tak batal puasa? Batal. Sebab apa? Dia melakukan sesuatu mukaddimah kepada jima dan keluar air mani. Nah. Kalau tidak keluar air mani, batal ke tidak? Sepatutnya tidak batal. Tidak batal. Kalau dia peluk terus, dia jima terus, dah tu confirm batal. Tak ada silap. Sebab dia pun dahuluan. Sebab itu di Aisyah kata, ini Rasulullah sangat-sangat. Dan satu keadaan lagi, tak keluar air mani tetapi keluar madi. Jumhur ulama mengatakan tidak batal, tapi Imam Ahmad bin Hanbal kata batal sebab syahwatnya telah keluar. Dan dalil mereka adalah di dalam ada satu hadis, nanti kita akan dengar juga bulan Ramadan kat radio kat mana. Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu li ajli. Kan ada? Kullu amal ibni Adama lahu. Setiap amalan anak Adam itu adalah untuknya. Illa saum, kan ada? Melainkan puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Tapi puasa adalah untuk aku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Kemudian kat dalam akhir hadis tersebut, kerana dia meninggalkan makanannya, minumannya dan syahwatnya keranaku. Dan ini dalil yang kuat bahawa walaupun dia tidak berjima, walaupun dia istimna, keluarkan air mani dengan sengaja tanpa berjima, pun membatalkan puasa sebagaimana makan ta'amau, minuman itu batalkan puasa. Begitu dia dengan keluarkan air mani. Adapun Imam Ahmad tadi agaknya dia anggap madi itu pun sebahagian daripada syahwat juga, maka batalkan, maka dia membatalkan puasa. Adapun hukum kalau keluar air mani, batal puasa ni, kalau batal puasa maknanya dia kena apa? Kena qadha puasa. Kena kafarah tak puasa? Kena puasa 2 bulan berturut-turut ataupun tidak, kita akan datang pembahasannya dalam ada jangka bawah lagi. Saya ingat dah boleh sampai kat sana, nampak tak sampai-sampai lah. Ada tu 3 page lagi kat belakang. Jadi kata ulama, kalau orang tua, kalau dia boleh kawal isteri nafsunya, maka tidak mengapa dia mencium dan menggawali isterinya. Sebab Rasulullah SAW buat, asalnya apa yang Nabi SAW buat, kita boleh buat. Dan satu, ini adalah satu dalil bahawa Nabi SAW walaupun dalam ibadat, puasa ni, tapi Nabi SAW masih lagi apa ni, bermesra dengan isteri. Jadi tak adalah macam orang sangka bahawa zuhudnya Nabi SAW, taatnya kepada Allah SWT sampai dia lupa semua tentang dunia dan sebagainya, itu semua tidak betul. Hatta Nabi SAW tiap hari nak pergi keluar pergi solat pun masih cium isterinya kat pintu. Ada orang terus tinggalkan dunia, tinggalkan semua, terus tak nak kahwin terus. Dan dia kata itulah apa ni, zuhud power . Jadi kita katakan tidak, itu bukan sunnah Nabi SAW. Yang penting jangan sampai apa ni, mengeluarkan ataupun membuatkan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Hadis yang berikutnya, Wa'an ibn Abbas radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrim wa ihtajama wa huwa sha'im, rawahu al-Bukhari. Artinya dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam ketika ihram dan pernah pula berbekam ketika puasa, diriwayatkan oleh Bukhari. Selain hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Minta maaf dari hadis Bukhari. Jadi ini dalil sekali lagi perbuatan Nabi SAW bahawa beliau berbekam ketika dia ihram. Ihram maknanya dalam ihram haji ataupun umrah. Dan makna berbekam kita telah faham dah, keluarkan darah daripada kepala dalam bentuk rawatan. Bukan sembarang keluarkan darah keluarkan darah dengan kaedah tertentu untuk mengeluarkan darah yang kotor untuk rawatan. Dia bermanfaat. Baik, pertama sekali, apa hukum berbekam? Adakah dia sunnah ataupun dia halal mubah saja? Sebab Nabi buat sunnah. Jawabnya sunnah. Tidak, berbekam tidak sunnah. Daripada sudut kita, kalau buat berbekam ni kita dapat pahala. Berbekam tu perbuatan Nabi SAW kerana rawatan. Kalau buat kerana rawatan, okey lah sunnah. Awak tak ada sebab nak berbekam, tak adalah sunnahnya. Sama macam Nabi SAW pakai tungkat, Nabi SAW pakai apa lagi? Pakai selipar dan pakai tu, pakai ini dan sebagainya. Sebab Nabi SAW perlu pakai benda-benda tersebut, jadi baru datang sunnah. Baik, kalau awak jatuh ke apa, perlu pakai tungkat kan? Sunnah. Atau datu perlu pakai tungkat, atau awak ni pengembala kambing macam Nabi Musa, pakai tungkat. Itu sunnah. Tak sunnahnya bila awak perlukan tak nak pakai tungkat ni. Ha, itu yang tak sunnah. Awak buta awak pakai tungkat, alhamdulillah. Awak perlukan. Baik. Jadi masalah kita sekarang ni, diorang ingatkan apa juga Nabi buat, tak kira sebab dia, ikut aja dapat sunnah. Maka pemahaman ini tidak tepat. Sebab Nabi SAW tak pakai tungkat sebelum dia perlukan, tak pakai cincin sebelum dia perlukan. Nah, jadi begitu juga berbekam di sini. Ini perbuatan aja. Yang penting dalam ihram boleh. Dan kita tahu bahawa ketika kita dalam ihram, kita dilarang apa? Cukur rambut. Gunting rambut pun tak boleh, tarik rambut pun tak boleh. Jadi kalau berbekam kan kita kena cukur sikit kan. Lepas tu kita calar-calarkan sikit, kita sedut. Zaman dulu sedut dengan mulut. Letak tanduk kambing ke tanduk apa tu, disedut. Dan macam-macam kaedah lah. Tapi Nabi SAW buat ketika itu, ketika dia dalam ihram. Jadi menunjukkan bolehnya perbuatan tersebut. Satu lagi adalah berbekam ketika berpuasa. Adakah ihram ini ketika berpuasa ataupun ihram ini waktu lain, yang puasa ni waktu lain? Jadi ini semua pembahasan. Al-Quliah hadis ini sahih dalam Bukhari. Jadi di dalil bahawa berbekam ini tidak membatalkan puasa. Tetapi kita ada hadis lain yang bermasalahan dengan hadis ini. Wa an Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ata ala rajulin bil baqi' wa huwa yahtajimu fi Ramadan faqal aftar al hajim wal mahjum rawahu al khamsatu illa Tirmizi wa sahahu Ahmad wa Ibn Khuzaimah wa Ibn Hibban. Dari Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui seorang yang sedang berbekam di Baqi' di bulan Ramadan, bulan puasa. Beliau bersabda, telah batal orang yang membekam dan yang dibekam. Diriwayatkan oleh Bukhari. Bukan, eh? Bukan Bukhari. Atau terjemahannya rawal khamsa, diriwayatkan oleh 5, melainkan Tirmizi, yang disahihkan oleh Imam Ahmad, Ibn Khuzaimah dan Ibn Hibban. Hadis ini tidak diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Dan ikut nota kaki ya, hadis ini hadis yang sahih ke tidak? Hadis yang sahih. Jadi orang ini berbekam bulan Ramadan di Baqi'. Baqi' ini sekarang adalah kubur, kuburan Baqi'. Tak berapa jauh daripada masjid Nabi SAW. Jadi apa Nabi SAW kata bila orang nampak dua orang ini, kedua orang ini telah berbuka. Telah berbuka. Jadi kebanyakan ulama atau sebahagian ulama faham bahawa berbekam itu membatalkan puasa. Dan untuk hadis ini lebih dahsyat lagi, bukan setakat orang yang sedut darah tu, memanglah mungkin tersedut. Orang yang darah kena sedut tu sejak bila pula dia minum darah atau apa yang dia buat sampai batal puasa. Jadi menunjukkan bahawa setakat berbekam je membatalkan puasa. Dan kita lihat hadis ini dengan hadis sebelumnya berlawanan ke tidak? Berlawanan, ta'aruf. Nabi SAW sendiri berbekam ketika dia berpuasa. Maka di sinilah pembahasan ulama yang panjang lebar. Ada dua pendapat kat sini. Yang pertama, berbekam itu membatalkan puasa. Ini mazhab siapa? Ahmad bin Hanbal. Dan disokong juga oleh sebahagian masyayikh, Syekh Zainuddin rahimahullah taala dan lain-lain lagi. Ada pun jumhur ulama menyatakan bahawa berbekam tidak membatalkan puasa. Antara hujah Imam Ahmad yang kata dia membatalkan puasa, dia mentarjihkan. Dia kata hadis yang dalam Bukhari itu lemah. Siapa kata ni? Imam Ahmad kata hadis riwayat Bukhari itu lemah, hadis ini sahih. Tapi ini bukan sebarang orang cakap tau, ni Imam Ahmad. Imam Ahmad dengan Imam Bukhari siapa lagi kencang, kata orang tu? Imam Ahmad lagi kencang. Sebab dia adalah guru kepada Imam Bukhari dengan Muslim dan Tirmizi dan lain-lain. Dia guru. Apa yang lemah kat dalam riwayat tu? Kata beliau, yang riwayat yang sahih tu hanya sampai wahwa muhrim. Nabi SAW berbekam ketika dia ihram. Adapun ketika dia berpuasa, itu tidak sah. Ini tambahan yang syad. Syad maknanya ganjil. Jadi lemah. Jadi sebab itu mereka ambil hadis yang di bawah. Dan daripada sudut makna, orang yang berbekam, yang dibekam ini batal puasanya, sama seperti orang yang keluar air mani. Dia pun batal puasa kan? Apa yang sama dia? Dia melemahkan badan. Tapi badan dah lemah, maka dia memudaratkan kesihatan bila berpuasa. Jadi dibatalkan atau syariat batalkan puasa dia. Nanti akan datang juga muntah. Orang kalau muntah akan jadi pada badan dia makin lemah. Jadi juga membatalkan puasa. Jadi ini hujah-hujah mereka. Tetapi daripada sudut tahqiq, sebagaimana awak lihat kat bawah, dua-dua hadis ini sahih. Sebab yang dikatakan syaz itu ada mutaba'ahnya. Ada riwayat lain yang meriwayatkan macam ni juga. Wawa sa'im daripada Ibnu Abbas, daripada jalur lain. Boleh? Ya, maka kemusykilan tetap timbul. Hmm? Nabi SAW pernah berbekam ketika dia berpuasa. Tapi sebagian orang mengatakan berbekamnya Nabi SAW ketika berpuasa ni, mula-mula Nabi SAW berpuasa, dan ini bukan dalam bulan Ramadan, kata mereka. Mereka tahu bila ni kes ni berlaku, kita kaji. Lepas tu Nabi SAW berbekam, lepas tu Nabi SAW batalkan puasa. Jadi tak ada percanggahan antara hadis ini dengan hadis di bawah. Itu jawapan mereka. Boleh? Mereka kata hadis ini berlaku bila Nabi SAW pada awal-awalnya berpuasa, sebab ini adalah ketika dia bersafar. Kata saya dalam peperangan lupa dia. Jadi ketika safar, dan ketika safar wajib tak puasa. Asalnya tak wajib puasa pun. Jadi bila berbekam boleh tak batal kan? Boleh. Jadi Nabi SAW puasa dan batal kan? Jadi sesuaikan dengan riwayat ini, kuat juga. Ada pun ulama-ulama jumhur, Syafi'i, Maliki dan Hanafi, mereka kata hadis itu yang kita pegang sebab dia Bukhari. Betul tak? Bukhari lagi kuat daripada ni semua. Dan yang kedua adalah sebabnya kita boleh takwilkan aftaral hajim wal mahjum. Apa makna orang yang berbekam berbuka, orang yang dibekam berbuka? Maknanya hampir-hampir berbuka. Hampir-hampir berbuka. Itu satu daripada takwilan mereka. Sebab apa? Dah nak masuk waktu maghrib. Orang Arab kata aftara ataupun ahrama. Bila dah masuk bulan haram ataupun dah masuk maghrib, dah masuk waktu berbuka, mereka pakai kalimat alif tu kat depan. Jadi maknanya mereka dah nak sampai waktu berbuka. Ni takwil mereka. Macam lemah juga kan. Lepas tu mereka kuatkan dengan riwayat yang di bawah. Apa makna mereka ni berbuka? Iaitu An-Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala awwalu ma kurihatil hijamatu lis-sa'im anna Ja'far bin Abi Talib ihtajama wa huwa sha'im famarra bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala aftara hadan thumma rakhasa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'du fil hijamati lis-sha'im wa kana Anas yahtajimu wa huwa sha'im rawahu Dar-Qutni wa qawwahu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, pertama kali pembekaman yang dimakruhkan adalah bagi orang yang berpuasa. Bagi orang yang berpuasa adalah Ja'far bin Abi Talib yang berbekam ketika berpuasa. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat dan bersabda, keduanya telah berbuka. Yani batal puasanya. Kemudian beliau memberikan keringanan setelah itu untuk berbekam bagi orang yang berpuasa. Dan Anas pernah berbekam ketika berpuasa. Diriwayatkan oleh Dar-Qutni dan dia menguatkannya. Jadi orang dua lelaki itu, kata ulama tadi, adalah Ja'far bin Abi Talib dan pembekamnya. Oh, ni lain. Ni lain, bukan hadis ini. Ataupun hadis ini menunjukkan bahawa ada mansukhnya syariat dalam hukum berbekam. Mula-mula dia diharamkan ataupun dimakruhkan, kemudian diberikan keringanan. Tapi hadis ini, hadis ini sahih. Hadis ini sahih mengikut Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Tapi ada ulama kata hadis ini lemah. Kenapa hadis ini lemah? Kata mereka Ja'far bin Abi Talib dalam hadis ini dah meninggal dunia dah. Jadi tak mungkin, tak mungkin dia boleh berbekam ketika itu. Sebab Ja'far bin Abi Talib meninggal dunia dalam peperangan Mu'tah, satu tahun sebelum pembukaan kota Makkah. Dan hadis ini berlaku kononnya dalam pembukaan kota Makkah. Jadi tak mungkin hadis ini sahih, kata mereka. Untuk sanad ni semua, baik, ini saya belum cek lagi dengan kitabnya. Jadi permasalahan ini masih ada masalah lagi nampaknya. Okey, kita berhenti kat sini dulu. Ada apa-apa soalan? Kalau tak ada makan untuk berbuka dan niat nak buka azan, terus sembahyang? Jawabnya ya, terus sembahyang. Kalau tak ada makan, kesian. Selain air ludah lah. Niat aja sudah. Siwak yang ada flavor, batalkan puasa ataupun tidak? Masuk tak dalam kerongkong? Flavor. Awak tahu tak siwak semua ada flavor? Siwak punya flavor. Jawabnya macam gini, siwak tu ada flavor tak? Natural. Flavor juga. Nabi SAW dalam siwak ha, ketika dia berpuasa, mesti tertelan juga. Tak ada, tertelan tak ada apa-apa. Nah. Ha? Ha, toothpaste kita dah sebutkan dulu. Saya ingat nak reservekan masalah-masalah itu nanti satu kali. Soalan-soalan itu. Sekarang nak baca hadis tadi. Toothpaste ada perbezaan sedikit. Sebab dia cepat masuk, tertelan senang. Baik, tapi ikut kaedah yang tertelan, terminum, termakan, ini semua tidak membatalkan puasa. Nanti akan sampai habis. Tapi dielakkan lagi bagus. Kita pergi tanpa tupis. Jadi minggu depan ada? Minggu depan pukul 5. Minggu depan pukul 5 lepas asar. Whichever comes. Classroom 3 and 4. Classroom 3 and 4 lah dekat sini. Kita cubalah selesai. Banyak sangat hadis dia ni sebenarnya. Saya cuba ya, berapa banyak hadis kita boleh baca. Tapi kita tengok kalau diberikan apa ni masa lagi, bolehlah kita jawab-jawab soalan. Allahuakbar. Selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.